الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فصل في قدوم وفد ذي مرة فصل tentang kedatangan utusan di Murrah. Wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqdu di Murrah 13 rajulan ra'suhum al-Halith ibn Auf. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan di Murrah 13 orang laki-laki. Pimpinannya adalah Al-Harith ibn Auf. Faqalu ya Rasulullah inna qawmuka wa ashiratuka nahnu qawmun min bani Lu'ay bin Ghalib. Fatabasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lil harith aina tarakta ahlak qala bi silahin wa ma walaha. قال وكيف البلاد قال والله إنا لمسنتون ما في المال مخ فادعوا الله لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقهم الغيث. قال الحارث يا رسول الله إنا قومك وعشيرتك. يا رسول الله kami ini kaummu dan kerabatmu. Nahnu qaumun min bani Lu'ay bin Ghalib. Kami adalah kaum dari bani Lu'ay bin Ghalib. Ini kakek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemunya di sini sehingga mereka mengatakan kami kerabat engkau. Paham barakallahu fikum. Lu'ay bin Ghalib. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun tersenyum. Wa qala al-Harith aina tarakta ahlak? Kemudian Rasulullah berkata kepada Al-Harith ini, aina tarakta ahlak? Di mana engkau tinggalkan keluargamu? Qala bisilahin wa mawalaha. Di silah dan apa yang semisal dengannya. Maksudnya silah, wallahu alam maksudnya apa ini? Apakah artinya senjata, alat perang atau tempat, wallahu alam. Qala wa kaifal bilad? Terus bagaimana negeri kalian tinggalkan, bagaimana negeri kalian? Qala wallahi inna lamusannituna ma fil mali mukhun. Yani musim paceklik, yani kering. Ma fil mali mukhun, tidak ada pada harta benda kami mukh, yakni kurus. Biasanya orang Arab mengungkapkan kurus itu dengan tidak ada sumsum. Barakallahu alaikum. Tidak ada sumsum. Fadu'ullah lana, maka doakanlah untuk kami ya Rasulullah. Faqala Rasulullah Allahumma askihimul ghaitha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, karuniakanlah untuk mereka air hujan. Faqamu ayyaman thumma aradul insirafa ila biladihim. Maka mereka pun tinggal di kota Madinah beberapa hari dan mereka hendak pulang ke kampung halaman mereka. Faja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwaddi'inalah. Mereka pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamitan. Barakallahu fikum. Fa'amara bilalan ayyujizahum fa'ajazahum bi'ashri awaki fiddah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk memberikan sango kalau bahasa kita ini, bekal atau pemberian. Fa'ajazahum bi'ashri awaki fiddah. Maka Bilal pun memberikan kepada mereka 10 awakin dari perak. Wa faddal Harith bin Auf a'tahu 12 awqiyah. Kemudian khusus Al-Harith bin Auf, beliau memberikan 12 awqiyah. Warja'u ila biladihim, dan mereka pun kembali ke negeri mereka. Fawajadul bilada mutirah. Masya Allah. Mereka kembali ke negeri mereka dalam keadaan mereka mendapati negeri mereka sudah diguyuri oleh hujan. Atau sementara diguyuri hujan. Fasa'alu mata mutirtum. Kemudian Al-Haris bertanya kepada orang kampungnya, keluarga yang dia tinggalkan, kapan turunnya hujan ini? Faida huwa alladhi al-yaw faida huwa dhalika al-yawm alladhi da'a Rasulullah fihi. Ternyata pas bertepatan dengan hari yang Rasulullah berdoa padanya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan Allahumma sqihimul ghaitha barakallahu fikum, yakni turunkanlah hujan untuk mereka. Pas doa itu barakallahu fikum di tempatnya, di kampungnya turun hujan. Wa akhsabat ba'da dzalika biladuhum, setelah itu gembur tanah mereka. Baik, karena air hujan ini memiliki keistimewaan barakallahu fikum. Dia mengandung nitrogen tinggi. Sehingga jangan heran ketika selesai musim kemarau turun hujan banyak. Baik. Tidak lama antum lihat itu rumputan sepekan saja sudah hijau itu dari tanah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala faslun fi qulumi wafdi fi qulumi wafdi khawlan. Pasal tentang kedatangan utusan khawlan. Wa qadima alaihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri sya'ban sanata 'ashrin wa qad khala khawl tawaddu khawlan. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban di tahun ke-10 Hijriah. Sekali lagi, ini adalah tahun-tahun datangnya barakallahu fikum utusan dari negeri-negeri, dari daerah-daerah, dari pelosok-pelosok, karena memang kebanyakan wilayah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali ya tunduk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan diri, menyatakan diri sebagai seorang muslim. Taib, di bulan ini Syaban ini di tahun ke-10 datanglah utusan khawlan. Wahum asyara, mereka berjumlah 10 orang. Faqalu ya Rasulullah nahnu ala taib man waraina min qaumina wa nahnu mu'minuna billahi azza wa jalla. Kami ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di belakang kami dari kaum kami. Wa nahnu mu'minuna billahi azza wa jalla, dan kami telah beriman kepada Allah azza wa jalla. Wa musaddiquna bi rasulihi, kami pun telah membenarkan rasulnya, mengimani, mengikutinya. Wa qad darabna ilaika abatal ibili wa rakibna uzunal ardi wa suhulaha wal minnatu lillahi wa li rasulihi alaina. Taib, waqad darabna ilaika abatal ibili, dan kami telah memukul perut-perut unta kami menuju engkau, yakni kami telah mengendarai unta. Taib. Yakni kami telah melakukan safar menuju engkau. Wa rakibna huzunal ardi wa suhulaha. Kami pun telah melewati tanah-tanah gersang dan tanah-tanah gembur. Ini berbagai macam suasana, situasi bumi yang kami lewati sampai kami berada di sini. Yani berbagai macam daerah kami lewati. Wal minnatu lillahi wa li rasulihi alaina, dan minnah pemberian Allah dan Rasulnya tetap bersama dengan kami. Yani ya, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersama dengan kami. Baik. Masyaallah. Ini namanya minnah. Sekali lagi minnah. Minnah pemberian. Baik. Yani kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tetap lebih banyak, lebih besar. Dan kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam, jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Barakallahu fiik. La haula illa billah. Jangan pernah kita mengungkit pemberian atau kebaikan yang pernah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaikan aslamu kullatamunnu 'alayya islamakum. La tamunnu 'alayya islamakum. Karena ada orang-orang Arab pada saat itu datang ke Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, kami dulunya tidak memerangi engkau dan membantu orang-orang memerangi engkau. Dan juga engkau tidak perlu repot-repot memerangi kami. Kami alhamdulillah masuk Islam. Dikiranya dengan masuk Islam itu sudah merupakan poin atau barakallahu fikum sumbangsi dari mereka, andil untuk kemajuan Islam ini dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Tapi maka Allah SWT telah ingatkan mereka, memerintahkan Rasul untuk menyampaikan kepada mereka, la tamunnu alaiya islamakum. Ini untuk semua, la tamunnu alaiya islamakum, ini ungkapan semua kebaikan yang zahir. Paham barulah, masuknya Islam, amal saleh, sedekah, infak, haji, jihad, fisabilillah dan seterusnya. Jangan kalian ungkit-ungkit baik kebaikan kalian, baik penampakan amal saleh yang pernah kalian lakukan. Baik. Ini jangan pernah kalian ungkit, jangan pernah kalian apalagi sombong-sombongkan. Barakallahu. Mungkin ia sekedar menceritakan agar supaya orang tahu, boleh mungkin di kondisi tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu ketika beliau dikepung dan tidak diberi minum setetes pun dari sumur yang beliau wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Yang kata Rasulullah, man ishtara bi'ruma falahul jannah. Utsman radhiyallahu taala mengatakan kepada orang-orang yang mengepungnya, kenapa kalian tidak membiarkan aku untuk meminum setetes air pun dari dari sumur yang kata Rasulullah SAW, siapa yang membelinya dan mewakafkannya untuk kaum muslimin maka untuknya sendiri dan akulah yang membelinya. Dan aku memiliki hak sama seperti kaum muslimin yang lainnya memiliki hak untuk mengambil dari itu. Kenapa kalian menghalangi aku? Kalau cuma sekedar seperti inilah bahasa bi, karena bukan untuk sombong-sombong, bukan untuk macam-macam barakallahu fikum. Syukur supaya sekedar orang tahu bahwa itulah hakikat sesungguhnya. Tapi kalau mengungkit-ungkit untuk menyombongkan diri, apalagi dengan itu merendahkan orang, ya masuk dalam area yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbil wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil hadzil kadhib. Salatun, tiga jenis manusia, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati, tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak sucikan mereka, dan untuk mereka adab yang sangat pedih. Qalu khabu wa khasiru ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, rugi mereka ya Rasulullah. Baik. Menyesal mereka ya Rasulullah. Siapa mereka itu? Qala al-musbil, orang yang musbil. Yang kedua al-mannan, yang senantiasa mengungkit-ungkit pemberian. Barakallahu fiik. Baik. Sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita telah lakukan, itu tidak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk amal saleh itu sendiri, karena itu adalah minnah dari Allah. Barakallahu fikum. Kita melakukan amal saleh itu semata-mata kemudahan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan kita bisa melakukannya. Jadi kita tengok apa yang kita lakukan itu dari kebaikan, bahwa itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kebaikan diri kita. Baik. Karena kapan kita menengoknya dari sisi bahwa kita melakukan kebaikan itu, maka disinilah yang akan memungkinkan apa munculnya riya dan sum'ah. Tapi kalau kita melakukan kebaikan dan kita tengok dari sisi adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadikan kita tawadu, ikhlas dalam melakukannya. Rendah hati, barakallahu fiikum. Baik, ini cara memandang. Ini satu kejadian tapi cara memandangnya yang berbeda. Barakallahu fiik. Efeknya juga akan berbeda. Pengaruhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu tamunnu alayya islamakum. Sampaikan kepada mereka wahai Rasul, jangan kalian ungkit-ungkit, sebutkan kebaikan-kebaikan kalian yang pernah kalian lakukan dalam Islam ini, seakan kalian telah membuat andil yang sangat besar untuk Islam ini. Tapi tengoklah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bodialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada kalian untuk berlaku iman, beramal saleh. Barakallahu fikum, in kuntum shadiqin. Jika sekiranya kalian ada betul-betul orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Ansar, ketika Ghanimah Hunain dibagi-bagi. Ghanimah Hunain dibagi-bagi. Dibagi-bagi ini satu orang dapat 100 ekor kambing, 100 ekor unta, uang. Orang-orang Ansar sepeser pun tidak dapat jatah. Wih, muncul cerita-cerita. Wah, ini macam-macam lah. Pokoknya sampai komentar-komentar itu ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil tokoh-tokohnya. Apa ini yang aku dengar dari kalian? Ini orang-orang anak-anak muda kami ya Rasulullah, adapun orang-orang tokoh-tokoh kami tidak ada yang mengucapkan itu. Apapun yang Rasulullah lakukan dari kebijakan, maka kami menerima sepenuhnya. Kata Rasulullah, kumpulkan semuanya orang Ansar dan jangan masuk kecuali orang Ansar. Maka kumpullah semuanya orang Ansar. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang Ansar. Baik. Memuji orang-orang Ansar, kata Rasulullah, al-ansaru syi'arun wan nasu dithar. Baik. Ansar itu adalah pakaian dalamku yang bersentuhan langsung dengan kulitku, adapun orang lain adalah pakaian luarku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, menunjukkan tentang kedekatan Rasulullah dengan orang Ansar. Baik. Law salaka an-nasu syibban wa salaka al-ansaru syibban la salaktu syi'bal ansar. Seandainya orang-orang menempuh satu jalan dan orang Ansar menempuh satu jalan, maka aku akan mengikuti jalannya orang-orang Ansar. Baik. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai orang-orang Ansar, tidakkah dulunya kalian sesat kemudian Allah beri petunjuk kalian melalui aku? Tidakkah kalian dulunya berperang saling bermusuhan kemudian Allah menyatukan kalian, mempersaudarakan kalian melalui aku? Tidakkah dulu kalian miskin kemudian Allah memberikan kecukupan kepada kalian melalui aku? Baik, mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW balik bertanya dan menuntut, kenapa kalian tidak mau mengatakan, ya Rasulullah, engkau didustakan oleh kaummu dan kami yang akan membenarkan engkau. Engkau diusir dan kami yang menampung engkau. Baik, dan seterusnya. Kenapa engkau tidak mengatakan itu kepadaku? Barakallahu fiikum. Ini Rasulullah SAW mau menggugah hati orang-orang Ansar. Tidak ada kata-kata orang Ansar kecuali apa? Allahu wa rasuluhu aman. Karena ini mau diungkit kebaikan orang Ansar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pembelaan orang-orang Ansar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berbaginya orang Ansar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya orang-orang Ansar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mereka rela mengorbankan nyawa mereka, keluarga mereka untuk membela agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tidak ada yang keluar dari ucapan mereka kecuali Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih banyak memberi. yani sebanyak apapun yang kita lakukan dari kebaikan, tidak ada apa-apanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Baik. Baik. Maka ini tentang apa? Minnah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baik. Wa qadimna, tayib di sini, wal minnatu lillahi wa li rasulihi alaina. Minna, pemberian Allah dan Rasulnya itu tetap lebih banyak atas kami. Wa qadimna zairina laka, dan kami datang ini ya Rasulullah untuk menziarahi engkau. Faqal Rasulullah, amma ma dzakartum min masyirikum ilayya fa innalakum bi kulli khatwatin tayib khataha ba'iru ahadikum hasanatun. Adapun kalian mengatakan dari perjalanan kalian menuju aku dari rumah kalian, maka sesungguhnya setiap langkah-langkah unta kalian itu untuk kalian kebaikan. Wa ma qaulukum zairina laka, adapun ucapan kalian bahwa kalian menziarahi aku, fa innahu min za man zarani bil madinati kana fi jiwari yaumil qiyamah, dan barang siapa yang menziarahi aku di Madinah ini, maka dia akan menjadi tetanggaku nanti di hari kiamat. Qalu ya Rasulullah, hadha as-safaru alladhi la tawa alayhi. Taib. Tawa ad-daya wal halak. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan ya Rasulullah, hadha as-safaru alladhi tawa alayhi. Summa qala Rasulullah, ma fa'ala ammu anasin wa huwa sanamu khawlan alladhi kanu ya'budunahu. Tapi mereka mengatakan ya Rasulullah, hala la tawa alaihi, la daya'a wa la halaka. Ini tidak sia-sia, perjalanan ini tidak ada sia-sianya kalau begitu. Barakallahu fikum. Karena semuanya bernilai pahala ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau Rasulullah, ma fa'ala ammu Anas, kemudian Rasulullah mengatakan apa yang terjadi sekarang terhadap ammu Anas, paman Anas, paman Anas. Paman Anas ini dikatakan wa huwa sanamu khawlan alladhi kanu ya'budunahu. Yani berhalanya orang-orang khawlan yang mereka sembah. Barakallahu fikum. Qalu abshir baddalana Allahu bihi ma ji'ta bihi wa qad baqiyat minna baqaya min shaykhin kabirin wa ajuzin kabiran mutamassikuna bihi. Qalu abshir baddalana Allah, bergembiralah ya Rasulullah, sungguh Allah telah memberikan ganti untuk kami. Yani Allah Subhanahu wa taala yang kami sembah dan apa yang kau bawakan kepada kami dari petunjuk. Wa qad baqiyat minna baqaya, walaupun masih ada tetap saja sisa-sisa dari orang-orang tua, ajuz, perempuan-perempuan tua, masih tetap berpegang teguh dengan kebiasaan lamanya. Masyaallah salamat wal afiyah, karena terkadang mereka tumbuh besar dari lahirnya sampai menjadi kakek-kakek nenek-nenek, itu yang mereka ketahui, tidak ada yang lain. Wah, itu yang luar biasa taufik dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka bisa berubah. Barakallahu fiik. Karena mereka tidak tahu yang lainnya kecuali itu. Pokoknya kalau tidak itu, tidak. Barakallahu fiik. Ta'assubnya luar biasa. Baik, mutamassikun bihi. Walau qadimna 'alaihi lahadamnahu insyaallah. Kalau kami kembali ke negeri kami, maka kami akan hancurkan insyaallah. Faqad kunna minhu fi gururin wa fitnah. Sungguh kami dahulunya tertipu dan terfitnah. Faqala lahum Rasulullah SAW, wa ma a'zama ma ra'aytum min fitnatihi. Rasulullah SAW bertanya, apa gerangan yang terbesar dari fitnahnya patung berhala ini? Qalu laqad ra'aytuna asannatna hatta akalna ar-rimmata faja'alna ma qadirna 'alaihi wa bta'na bihi mi'ata thawrin wa naharnaha tabli ammi Anas. kurbanan fi ghadatin wahidatin wa taraknaha tariduha siba wa nahnu ahwaju ilaihi minas siba faja'ana al-ghithu min sa'atina. Masya Allah. Apa fitnahnya? Apa fitnahnya yang menjadikan kalian dulunya betul-betul percaya dan yakin terhadap apa? Patung berhala ini. Qalu laqad ra'aituna taib asnatna hatta akalna rima arrimata, yakni kami ditimpa paceklik musim kemarau yang berkepanjangan sampai kami pun harus memakan arrimah. Enggak tahu arrimah ini apa, coba tengok arrimah ini apa. Sesuatu yang biasanya mereka tidak makan dan tidak pantas mereka makan karena tidak ada yang lainnya, mereka harus memakannya. Barakallahu fikum. Baik. Fajama'na ma qadirna 'alaihi, maka kami pun mengumpulkan apa yang kami mampu untuk kami kumpulkan. Wa bata'na bihi mi'ata thawr. Akhirnya kami kumpulkan semua harta benda kami dan kami bisa membeli 100 ekor sapi. Wa naharnaha li ammi Anas, dan kami sembelih semuanya di depan patung Anas ini. Kurbanan fi ghadatin wahid, sebagai kurban untuknya di pagi hari, satu pagi. Barakallahu fikum. Wa taraknaha tariduha siba, dan kami membiarkan hewan-hewan sembelihan itu didatangi oleh binatang-binatang buas, burung-burung, macam-macam. Wa nahnu ahwaju ilayya minas siba. Dan sementara kami yang lebih butuh sesungguhnya daripada binatang buas itu. Arrimah idhamun baliyah. Waktu telaku tawassuan adama ta'affana min jasadil mayyit. Ayy barakallahu abim. Rumah ini barakallahu abikum idhamun baliyah, yakni tulang belulang yang sudah lapuk. Terkadang juga diungkapkan untuk menamakan bangkai yang sudah kering. Karena panasnya muta'affan min jasadil mayyit, wa qad nahha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-istinja'i bi ar-rimmati li'annaha rubbama kanat min mayyita. Baik. Jazakallahu khair. Bangkai yang sudah mati atau mungkin kulit. Di zaman dahulu mereka tidak makan kulit. Kalau di negeri kita kulit dimakan. Mereka tidak makan kulit. Kulit biasanya kulit mereka masak sekalian dengan apa? Dengan dagingnya. Baik. Mereka mengerok, membakar kue bulunya, kemudian dikerok sampai bersih, kemudian dimasak daging bersama dengan kulitnya. Atau mereka menguliti dan mereka berkelabiku membuatnya peralatan-peralatan yang bermanfaat untuk mereka. Dijadikan alas, dijadikan barakallahu fikum tenda, dijadikan sesuai dengan kebutuhan. Barakallahu fikum. Ada melalui pengolahan yang kalau sudah diolah biasanya sudah tidak bisa lagi dimakan. Sama seperti kulit sepatu ya. Baik. Karena sudah dicampur dengan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang lain. Barakallahu fikum, sehingga tidak lagi layak, tidak mungkin kita makan. Tapi kalau cuma sekedar dikeringkan begitu saja, kering keras luar biasa. Ah ini biar bertahun-tahun, ini kalau direndam dia akan menjadi membengkak dan melunak. Barakallahu fikum. Walhasil kata sahabat ini, kami biarkan sembelihan itu didatangi oleh binatang-binatang buas, burung-burung pemangsa, burung-burung bangkai, dan seterusnya. Sementara kami sesungguhnya yang lebih butuh daripada binatang-binatang itu. Faja'ana al-ghaythu min sa'atina. Pada saat itu juga turun hujan. Hari itu turun hujan. Oh, tambah yakin mereka. Itu yang dikatakan fitnah. Baik. Itu yang dikatakan fitnah. Dan ini sangat mungkin terjadi di kuburan-kuburan. Jadi ada suara muncul, ada orang yang kelihatan, ada macam-macam, ada keanehan-keanehan. Itu adalah tipu daya syaitan, perbuatan syaitan, sehingga orang semakin yakin dengan penyimpangan itu. Itu sangat susah untuk dirubah. Jadi coba baca kitabnya Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, Al-Farqu Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, Al-Furqan. Baik, Al-Furqan Baina Awliya'is Syaitan wa Awliya'ir Rahman. Masyaallah. Syaitan bisa melakukan apa saja yang diinginkan untuk apa? Mengecoh orang-orang. Ini fitnahnya luar biasa. Baik. Walaqad ra'ayna al-'ushba yuwarir rijala wa yakulu qailuna an'ama alayna ammu Anas. Walaqad ra'ayna al-'ushba yuwarir rijal. Sungguh kami telah melihat bahwa rumputan ini bisa menutupi seseorang saking suburnya setelah itu. Saking banyaknya rumputan tumbuhnya atau tumbuhan. Dan orang-orang pun mengatakan, an'ama alaina ammu Anas. Sungguh ammu Anas telah memberikan nikmat untuk kita. Masya Allah. Fitnah yang luar biasa. Wa dzakaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makanu yaqsimuna li sanamihim hadha min a'amihim wa hurufihim. Dan mereka menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa mereka membagi untuk patung berhala mereka ini dari apa yang mereka hasilkan berupa ternak dan hasil kebun. Mereka sesajikan untuk patung berhala mereka. Wa annahum kanu yaj'aluna min dzalika juz'an lahu. Dan mereka sudah membagi jatah. Kalau dapat sekian, dapat ya ini patung ini mendapat sekian. Wa juz'an lillahi biza'mihim. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk berhala ini. Kalau kunna nazra'u zar'a fanaj'alahu wasatahu fanusammihi lahu. Mereka mengatakan kami menanam tanaman, fanaj'alahu wasatahu. Kemudian bagian tengahnya untuk patung berhala. Fanusammihi lahu. Dan kami menamakan untuknya, namakan padi itu atau gandum itu atau apapun yang mereka tanam dengan nama patung tersebut. Wa nusammi zar'an akhar hujratan lillah. Taib. Dan kami namakan untuk tanaman yang lain itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Idza malatir rihu balladhi sammainahu lillahi ja'alnahu li ammi Anas. Taib. Wa idza malatir rihu balladhi ja'alnahu li ammi Anas lam naj'alhu lillah. Pada karilahum Rasulullah SAW annallaha anzala alayya fi dhalika. Wa idza malatir rihu balladhi sammainahu lillahi ja'alnahu li ammi Anas. Kalau angin lebih condong, yakni keberuntungan pada tanaman yang sudah dijatahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ja'alnahu li ammi Anas. Taib. Kami jadikan itu bagi jatahnya Ammu Anas, patung berhala mereka. Wa idza malatir rih falladhi ja'alnahu li ammi Anas lam naj'alhu lillah. Nah, la quwwata illa billah. Kalau ternyata Ammu Anas ini yang jatahnya itu lebih bagus, kemudian tidak ada jatah bagi Allah Subhanahu wa taala karena tidak jadi, tidak berhasil, maka mereka sama sekali tidak memberikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan Allah telah menurunkan yang seperti ini dalam Al-Qur'an. Wa ja'al billahi mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Faqalu hadza lillahi biz'amihim wa hadza li syurakaina. Faifa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Ini persis. Dan inilah yang Allah inginkan untuk diterangkan. Ja'alillahi mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka tanam dan apa yang mereka ternak. Minal an'ami wal minal harthi wal an'ami nasiba. Faqalu hadza lillahi bizamihim. Kemudian mereka mengatakan ini untuk Allah. Wa hadza li syuraka'ina, itu sekutukan. Pemakanillahi bahwa zulul syuraka'in. Apa yang mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala ternyata jatuh untuk sekutu-sekutunya tidak jadi, maka mereka alihkan ke sekutu-sekutu itu. Kalau jatah untuk sekutu-sekutu itu jadi, kemudian jatah untuk Allah tidak jadi, mereka tidak mau menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Curang. Barakallahu fiikum. Qalu wa kunna natahakamu ilaihi fayatakallam. Subhanallah. Terkadang kami menjadikan patung berhala ini hakim memutuskan perkara di tengah kami dan patung itu bisa berbicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka syayatinu tukallimukum. Kata Rasulullah, itulah syaitan yang berbicara kepada kalian, bukan patung itu. Syaitan yang ada di dalamnya yang mengeluarkan suara. Barakallahu fiikum. Inilah yang dikatakan oleh Syaikh Ustaz Taimi rahimahullahu taala, di kuburan kondisinya bisa seperti ini. Kuburan terbuka, kemudian naik muncul seorang pakai jubah putih, pakai sorban besar, kemudian mengatakan, lakukan ini, jangan lakukan ini, engkau begini, engkau begini, begini. Engkau adalah waliullah, engkau adalah wali kutub, engkau. Subhanallah. Sehingga orang luar biasa tertipunya. Baik. Kalau mereka bercerita orang-orang khurafat, kuburiyun, cerita-cerita macam-macam. Baik. Kita mengatakan itu khurafat, itu takhayul dan seterusnya. Baik. Boleh jadi dusta, boleh jadi betul. Paham barakallahu? Boleh jadi itu adalah dusta di akar-akaran dan boleh jadi betul dan yang melakukannya adalah syaitan. Barakallahu fikum. Syaitan yang muncul, syaitan yang berbicara. Seperti dikatakan di sini. Tilka syayatin kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.